إلا له ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار إخواني في الدين رحمني رحمكم الله الحمد لله الحمد لله pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan memulai kajian yang baru ataupun kajian kitab yang baru yang berjudul Syarah Al-Usul As-Sittah, penjelasan terkait 6 prinsip dasar dalam Islam yang tentunya ini barakallahu fikum wajib diketahui oleh seorang muslim. Nah, ya. Dan ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, tentunya 6 prinsip dasar dalam Islam ini yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Mujaddid, Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bukan sebagai pembatasan bahwasanya yang namanya prinsip dasar Islam itu hanya 6. Tidak. Barakallahu fikum. Namun ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, 6 ini adalah prinsip dasar yang terpenting dari prinsip-prinsip dasar Islam yang penting lainnya. Nah, dan sebagaimana biasa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala tatkala mengeluarkan faedah-faedah dari Al-Quran wa Sunnah dengan memberikan poin-poin seperti barakallahu fikum, kita telah melewati bagaimana pembahasan sittatu mawadhi' min as-sirah, 6 peristiwa kejadian dari perjalanan kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam, ada 6. Namun ini bukan pembatasan, tapi ini poin-poin yang diambil oleh Syekh Muhammad bin Wahab yang ini sering terjadi. Ataupun kaum muslimin terjatuh pada pelanggaran-pelanggaran tersebut. Barakallahu fikum. Demikian pula ada al-qawaidul arba, 4 kaidah yang harus dipahami oleh seorang muslim. Demikian pula ada al-usul talata, prinsip yang 3 yang harus difahami juga oleh seorang muslim. Dan pada kesempatan ini kita baca al-usul sita, 6 prinsip yang mendasar yang wajib seorang muslim itu mengetahuinya. Sekali lagi ini bukan pembatasan, tapi barakallahu fikum, adalah fenomena-fenomena yang didapati oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di zaman beliau, sehingga beliau munculkan prinsip-prinsip ini sebagai prinsip yang terpenting yang manusia sering terjatuh di dalam ataupun sering melanggar 6 prinsip ini. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fil din rahimakumullah, mungkin ada yang bertanya, apakah ada sunnahnya Ustaz membuat tema barakallahu fikum dengan pakai istilah poin seperti ini? 6 prinsip dasar, ya, 3 prinsip yang penting, 4 kaidah, ya, barakallahu fikum. Sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullahu taala, maka kita katakan ikhwan fil din rahimakumullah, Syekh rahimahullahu taala tidak lain dan tidak bukan melakukan cara seperti ini itu mencontoh, ya, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mencontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam banyak hadis Nabi sering menyebutkan dengan angka. Sebagaimana contoh dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ya, disebutkan ataupun Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi 3 perkara. Dan murka ataupun benci terhadap 3 perkara. Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi kalian, ya, di atas 3 perkara ataupun dalam 3 perkara. Dan membenci kalian, memurkai kalian dengan 3 perkara. Tentunya perkara-perkara itu, ya, dibahas. Ataupun disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, seperti perkara yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu apa? Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kesyirikan, meninggalkan kesyirikan, kemudian bersatu, ya, di atas tali Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan berpecah belah, kemudian menasehati seorang yang ditunjuk sebagai pemimpin, tentunya dengan cara-cara yang sudah disunnahkan oleh Nabi SAW. Barakallahu fikum. Demikian pula perkara-perkara yang dibenci ataupun dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti perkataan yang tidak jelas. Qila wa qal. Ya, tak boleh. Ya, menyebarkan perkataan-perkataan yang seperti ini. Ataupun kemudian, ya, meminta-minta. Orang yang suka meminta-minta padahal dia mampu untuk berusaha. Ini dimurkai, dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula. Na'am barakallahu fikum. Ya, menyia-nyiakan harta, tabdir bil mal. Na'am, menyia-nyiakan harta. Ini juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syahidnya ikhwan fil din rahimakumullah, dalam hadis ini Nabi menyebutkan poin, menyebutkan angka, 3 perkara yang diridhoi, 3 perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak hadis-hadis yang lainnya yang Nabi alaihi salatu wasalam mempoinkan perkara-perkara tersebut. Menyebutkan angka-angka. Faedahnya apa? Manfaatnya apa? Ya. Manfaatnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mempermudah bagi kaum muslimin. Demikian pula para penuntut ilmu. Untuk mudah memahami. Ya. Mempermudah. Jadi poin yang pertama apa? Kedua apa? Ya. Mempermudah untuk menghafal. Mempermudah untuk mengingat. Barakallahu fikum. Sehingga ini di antara kiat cara agar kita mudah untuk memahami suatu perkara, di antara tips yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, demikian pula diamalkan oleh para ulama, yaitu apa? Memberikan poin demi poin di setiap pembahasan. Ya, barakallahu fikum. Atau menyimpulkan, ya, suatu pembahasan ada beberapa poin, misalnya seperti usul sita ini ada 6 poin. 6 prinsip dasar yang harus kita pahami sebagai seorang muslim. Barakallahu fikum. Nah. Ya, jadi nanti terkadang ada orang yang masuk dari celah ini. Oh, itu kan bid'ah itu. Ya. Membuat kitab, membuat risalah. Barakallahu fikum. Pakai angka. Mempoin-poinkan. Dari mana itu contohnya? Maka kita katakan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Barakallahu fikum. Nah, sebagaimana juga para ulama apa? Mempoinkan apa? Masalah apa? Tauhid. Tauhid ada 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. Memang dalam Nabi Alaihissalam tidak pernah mempoinkan masalah tauhid ini. Namun di dalam Al-Quran disebutkan tiga tauhid ini, sehingga para ulama untuk mempermudah, ya, memahamkan kaum muslimin, mereka menjadikan, ya, perkara tauhid ini sehingga disimpulkan dalam poin-poin ini. Dalam Al-Quran dan Sunnah ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Memang tidak dipoinkan. Tapi metode memoinkan, memberikan angka kepada suatu pembahasan, ini ada caranya dari Nabi Alaihissalam. Barakallahu fikum. Sehingga apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita gaji, apa yang kita baca, itu insyaAllah ta'ala tidak keluar daripada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fi din rahimah yarhamullah, ya, sebelum kita masuk kepada kitab, ya, penting juga kita mengetahui, ya, barakallahu fikum, na'am, ya, apa konsekuensi dari seseorang yang apabila tidak mengamalkan 6 prinsip dasar ini. Bagi mereka yang tidak beramal dengannya. Maka ada 2 konsekuensi yang bisa terkenai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak mengamalkan 6 prinsip ini. Barakallahu fikum. Yang pertama, bisa jadi dia keluar daripada agama Islam. Bisa jadi dia keluar daripada agama Islam, murtad, disebabkan apa? Melanggar, ya, salah satu daripada 6 prinsip ini. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, bisa jadi dia keluar daripada sunnah. Ya, keluar daripada apa? Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Apabila dia melanggar, ya, tidak mengamalkan, ataupun mengamalkan dengan cara yang gulu salah satu daripada prinsip-prinsip yang 6 ini, barakallahu fikum. Nah, sehingga bisa kita sebutkan berarti pembahasan 6 prinsip dasar ini masuk dalam kategori apa? Al-aqidah. Ya. Masuk dalam permasalahan akidah. Sehingga apa? Konsekuensinya 2. Orang yang tidak berakidah dengan akidah yang benar, bisa dia keluar daripada agama. Karena dia melakukan kesyirikan. Sehingga dia melanggar apa? Melanggar tauhid. Melakukan kesyirikan. Tauhid masuk dalam perkara akidah. Atau yang kedua, barakallahu fikum, dia menjadi mubtadi. Menjadi ahlul bid'ah. Kenapa? Karena dia melanggar sunnah. Ataupun dia tidak mengamalkan sunnah. Dan sunnah ini masuk dalam perkara akidah. Masuk di dalamnya perkara manhaj. Cara dia beragama. Ya, barakallahu fikum. Nah. Dengan kata lain, ikhwan fil din rahimakumullah, lagi-lagi ini adalah pembahasan yang penting yang menyinggung masalah akidah seorang muslim. Ya, barakallahu fikum. Ya, apabila seorang muslim tidak mengenal 6 prinsip ini, tidak mengamalkannya, sekali lagi dia bisa terjatuh kepada kemurtadan ataupun dia bisa terjatuh kepada kebid'ahan. Barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan fi din rahimakumullah, sebab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membuat risalah ini, barakallahu fikum, disebutkan oleh para ulama, ya, sebab beliau mengumpulkan 6 prinsip ini untuk kembali diperdengarkan kepada kaum muslimin, kembali didakwahkan kepada kaum muslimin, ya, barakallahu fikum, disebabkan di masa beliau, ya, ada fenomena-fenomena pelanggaran-pelanggaran terhadap 6 prinsip ini. Barakallahu fikum. Padahal mereka apa? Padahal mereka mengaku sebagai seorang muslim. Padahal mereka mengaku mencintai Al-Quran. Mencintai Nabi SAW. Mencintai Islam dan Sunnah. Katanya seperti itu. Tapi kok melanggar? Tapi kok tidak beramal? Cintanya itu hanya di lisan saja. Barakallahu fikum. Tidak diwujudkan dalam amalan. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala kembali menghidupkan, kembali memperbaharui Islam yang tadinya sudah apa? Sudah tersamarkan, ya, Islam yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sehingga salah satu penyebab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala sangat dimusuhi Tentunya awal mula yang memusuhi beliau adalah siapa? Mereka orang-orang Yahudi dan Nasara. Orang-orang agama lain. Ya. Namun mereka jadikan permusuhan itu mereka gemboskan kepada kaum muslimin. Agar muslimin yang memerangi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Karena di masa beliau rahimahullah ta'ala. Ya. Di masa kekhalifahan Bani Utsmaniyah. Barakallahu fikum. Na'am. Ya, itu Islam sudah samar. Orang-orang ketika itu mengenal Islam adalah Islam yang melakukan kesyirikan. Melakukan kebid'ahan. Barakallahu fikum. Mohon maaf. Masjid-masjid yang berkubah-kubah itu. Yang sebenarnya Nabi SAW tidak pernah mengajarkan dengan cara membuat kubah pada masjid. Dan sampai hari ini menjadi simbol sebuah masjid. Itu awal mulanya dari Bani Utsmani. Dari Bani Utsmaniyah awal mula ya dibuat masjid itu dibuat kubah-kubah ya barakallahu fikum di zaman Nabi alaihi salatu wasallam di zaman para tabi'in atba'ut tabi'in ya dan seterusnya ya, tidak dikenal dengan adanya kubah di masjid ya barakallahu fikum ya jadi image Islam sudah seperti itu ya barakallahu fikum. Apalagi maulid ya, apalagi acara-acara bid'ah yang lainnya. Ya, barakallahu fikum. Naam. Jadi Islam sudah seperti itu gambarannya. Dan ini semua apa? Ini semua tidak lain dan tidak bukan apa? Ya. Diamalkan ataupun dilakukan karena mencontoh ajaran ataupun barakallahu fikum simbol-simbol dari agama yang lain. Bagaimana sekarang barakallahu fikum naam. Gereja-gereja dibangun, ya, bermacam ornamen-ornamen yang menghiasi gereja tersebut. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sekali lagi kita tidak menyalahkan, tidak mengharamkan ataupun tidak apa, harus membongkar masjid-masjid yang sudah dibangun kubah ataupun mengharamkan untuk tidak sholat di sana. Tidak, bukan seperti itu. Tapi ini awal asal muasal. Kenapa hal ini muncul? Terinspirasi dari mana? Nah, ini maksud. Nah, barakallahu fikum. Demikian pula amalan-amalan kebidahan. Ini semua terinspirasi daripada ajaran-ajaran agama yang lain. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kaum misionaris, ya, mereka targetnya apa? Ingin menyeret kaum muslimin itu keluar daripada agama Islam. Kalaupun kaum muslimin tidak keluar dengan agama, dari agama Islam dengan cara mengikrarkan diri, dengan lisan-lisan mereka, minimalnya mereka keluar daripada Islam disebabkan karena perbuatan mereka. Walaupun saya Muslim, tapi amalannya apa? Amalan kesyirikan. Itu sudah suatu kebanggaan bagi orang-orang kafir. Nggak perlu dia sampai berikrar, saya tinggalkan Islam, saya memeluk agama Nasrani atau Yahudi misalnya. Kalau sampai seperti itu, bagus. Ya, barakallah. Tapi kalau tidak, mereka tidak butuh pengikiran itu, tapi mereka akan, ya, barakallahu fikum, ya, rusak cara mereka beramal, cara kaum muslimin beramal. Bagaimana caranya kaum muslimin itu beramal sebagaimana amalan yang mereka lakukan, ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga datanglah di masa itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sampai-sampai beliau dijuluki sebagai apa? Al-Mujaddid. Sang pembaharu Islam. Bukan membawa ajaran yang baru. Tapi apa? Tapi beliau ingin menyingkap kesamaran ini lagi. Membongkar kesamaran ini. Barakallahu fikum. Dan memunculkan kembali agama Islam yang murni. Yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Nah. Sehingga ikhwan fillah rahimahumullah. Inilah di antara sebab Syekh sangat dimusuhi. Ya, nah, tadinya di masa itu Islam sudah terkaburkan ini, tiba-tiba kok dijernihkan kembali. Wah, marah besar. Maka jadilah diberikanlah lakop-lakop seperti Wahabi, Wahabiyah, ya, barakallahu fikum. Ya, image-nya mau dijatuhkan. Ya, karakternya Syekh Muhammad bin Wahab mau dijatuhkan dengan berbagai macam syubhat. Salah satunya syubhat-syubhat yang tersebutkan itu dibantah dalam risalah ini. Ada yang mengatakan Syekh Muhammad bin Wahab suka mengkafir-kafirkan. Maka terbantah dari kitab ini. Risalah ini. Ada yang mengatakan Syekh Muhammad bin Wahab pemberontak melawan kepada pemerintah. Akan dibahas di dalam kitab ini. Ya. Ada yang mengatakan Syekh Muhammad bin Wahab tidak memuliakan wali-wali Allah. Akan dibahas dalam kitab ini. Barakallahu fikum. Ya. Akan dibantah dari kitab ini. Barakallahu fikum. Bahkan kitab ini, ikhwan fillah rahimakumullah, belum ada seorang pun ya yang mampu membantahnya. Justru sebaliknya, kitab inilah sebagai klarifikasi. Ya, klarifikasi kepada umat bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya barakallahu fikum bersih daripada tuduhan-tuduhan dusta tersebut barakallahu fikum. Nah. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah ya menjadikan risalah ini sebuah risalah yang penting untuk kita pelajari dan kita pahami dan kita pahamkan kepada kaum muslimin berkaitan tentang apa? Tuduhan-tuduhan dusta kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Nah, maka kita langsung masuk kepada isi daripada kitab ini barakallahu fikum, tentunya sebagaimana biasa akan diawali dengan mukaddimah baik dari muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah sang penulis risalah ini maupun asy-syarah sang pensyarah yang menjelaskan yaitu Syekh Doktor ya Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Ibn Fauzan Al-Fauzan hadzahallahu taala barakallahu. Nah, kita baca risalahnya mukaddimah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala dan disusul nanti syarah dari Syekh Shalih Fauzan hadzahallahu taala. Qala muallif rahimahullahu taala bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab imamud da'wah al-islamiyah wa hami himal millatil hanifiyah. Jadi dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim dan memuji Allah Subhanahu wa taala ya barakallahu fikum dan berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah imam dakwah Islamiyah, imam dakwahnya Islam, salah satu imam dalam dakwah Islam ya barakallahu fikum, wa hami himal millatil hanifiyah, dan sang penjaga yang menjaga ajaran agama tauhid, yang menjaga agama al-hanifiyah, agama yang lurus yaitu agama tauhid. Ya, barakallahu fikum. Ini salah satu gelar, julukan, pujian kepada beliau rahimahullahu taala. Ini membuktikan ikhwan fillah rahimahumullah bahwasanya beliaulah ya al-mujaddid itu di masa ketika itu. Bayangkan ya, tentunya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui sebab Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, mungkin hari-hari ini Islam itu yang kita pahami yaitu bid'ah, khurafat. Ya, barakallahu fikum. Ya. Sudah tertutup ya Islam sebagaimana di masa Rasul alaihi salatu wasallam. Sudah tertancap dalam hati kita. Ya. Hati ini senang dengan amalan-amalan bid'ah yang diyakini bahwa inilah amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berapa banyak orang-orang bersungguh-sungguh dalam melakukan kebid'ahan. Bahkan meyakini tentang khurafat, kesyirikan demi kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Maka datanglah hami himmal millati hanifiyah. Datanglah sang penjaga yang menjaga ajaran tauhid, ajaran agama Islam. Itu al-mujaddid, sang pembaharu, yaitu asy-syekh, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Maka kata beliau rahimahullahu taala min a'jabil 'ujab. Ya. Termasuk dari perkara yang mengherankan kata beliau. Tentunya ini beliau alami sendiri di masa beliau. Bagaimana yang tadi kita sebutkan ya di awal ya, sebuah fenomena-fenomena yang mengherankan sehingga beliau membuat risalah ini. Wa akbaril ayati dallati ala qudratil malikil ghallab. Nah, termasuk perkara ataupun di antara perkara yang paling mengherankan, barakallahu fikum, wa akbaril ayat, dan juga di antara perkara yang mengherankan itu adalah tanda-tanda yang paling besar. Di antara tanda-tanda yang paling besar, ad-dalati ala qudratil malikil ghallab, yang menunjukkan kepada kemampuan yang maha kuasa lagi maha ya, mengalahkan makhluknya. Ya. Yaitu apa? Sittatu usulin bayanaha Allah Ta'ala bayanan wadiha lil'awam fauqa ma yadhunnu dhannun. Jadi termasuk perkara yang paling mengherankan. Dan di antara tanda-tanda yang paling besar yang menunjukkan tentang kemampuan yang maha kuasa, yang maha mengalahkan. Jadi ada fenomena yang aneh. Barakallahu fikum. Namun apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk mengalahkan fenomena itu. Ya. Menghidupkan kembali. Ataupun yang mana fenomena-fenomena yang terjadi itu adalah pelanggaran-pelanggaran terhadap apa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan sebenarnya. Ya. Yaitu apa? Enam prinsip dasar. Yang mana enam prinsip dasar ini sudah Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dengan penjelasan yang gamblang, yang sangat jelas. Lil awamin. Yang difahami oleh orang-orang awam sekalipun. Naam. Yang difahami oleh orang-orang awam sekalipun, orang-orang yang enggak belajar sekalipun, memahami enam prinsip dasar ini, barakallahu fikum. Karena enam prinsip dasar ini juga lahir dari apa? Fitrah. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala modalkan. Dari setiap orang-orang yang dilahirkan. Ya, barakallahu fikum. Fauqa ma yadhunnu dhannun. Lebih gamblang lagi apa yang disangka oleh orang-orang yang menyangka. Ya, barakallahu fikum. Orang yang awam saja paham, apalagi orang-orang yang masih berprasangka, ya, barakallahu fikum. Yang mereka sebenarnya paham, yang benar itu ini, tapi terkaburkan, ragu sebabkan karena adanya apa? Syubhat. Barakallahu fikum. Tsumma ba'da dzalik, kemudian setelah itu, ghalita fiha katsirun min adzkiya'il 'alam wa uqala'i bani adam illa aqallal qalil. Kemudian setelah itu, ya, banyak ya yang keliru ya di dalam enam prinsip ini, yang tidak memahami, salah dalam memahami enam prinsip ini, dari siapa saja mereka? Min adzkiya'il 'alam, dari orang-orang yang cerdas di alam ini, orang yang bertitel, yang berpendidikan, bisa keliru dengan enam prinsip dasar ini, bisa tidak memahami enam prinsip dasar ini. Ini tidak hanya di zaman Syekh rahimahullahu taala. Di zaman kita juga pada hari ini, berapa banyak orang yang profesor, doktor, ya barakallahu fikum, titelnya mentereng. Terjatuh kepada apa? Kesyirikan, terjatuh kepada apa? Kebidahan. Ya, barakallahu fikum. Wa uqala ibani adab, dan orang-orang yang berakal dari kalangan manusia, bani adab. Maksudnya yang memang mereka pemikir, cendikiawan. Barakallahu fikum. Mereka perhatian terhadap urusan kaum muslimin. Tapi enggak memahami enam prinsip ini. Atau bahkan mereka disebut sebagai para ulama kaum muslimin pada hari ini. Tapi mereka tidak memahami enam prinsip dasar ini. Ini min ajabil ujab. Termasuk perkara yang mengherankan. Padahal apa? Padahal sangat jelas, gamblang Allah sebutkan di dalam Al-Quran enam prinsip dasar ini. Barakallahu fikum. Nah, illa aqallal qalil, kecuali sangat sedikit saja orang apa? Yang memahaminya. Yang Allah berikan taufik padanya untuk memahami enam prinsip dasar ini yang memang sudah gamblang tersebutkan, termaktub dalam Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Nah, maka kita baca syarahnya, penjelasannya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalallahu wassalam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata beliau hafizahullah taala, la syakka anna Allah subhanahu anzala al-Qur'ana tibyanan likulli syai. Tidak diragukan lagi. Ya. Ini maksudnya apa? La syakka, tidak diragukan. Kepada siapa? Kepada seluruh manusia. Khususnya kaum muslimin. Ya. Baik yang awam, baik yang mereka para cendekiawan, baik mereka yang punya banyak titel. Ya. Mereka tidak akan ragu. Tentang apa? Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran tibyanan likulli syai. Sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Al-Quran Allah jadikan sebagai solusi, ya, pencerah, pembimbing, pengayom terhadap seluruh perkara yang ada di dunia dan di akhirat. Alam nyata dan alam gaib. Ya, barakallahu. Untuk kalangan jin, demikian pula manusia. Ya. Ini semua orang paham. Semua orang yakin, tidak ada keraguan di sisi mereka, barakallahu fikum. Nah, ya. Wa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam bayyana hadzal Qur'ana bayanan syafia. Demikian pula tidak diragukan lagi. Tidak ada keraguan bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam telah menjelaskan Al-Qur'an ini dengan penjelasan yang memuaskan. Ya, barakallahu fikum. Artinya apa? Tidak ada sedikit pun yang kurang dari penjelasan Nabi alaihi salatu wasallam terhadap Al-Qur'an ini. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam telah menjelaskan Al-Qur'an ini secara menyeluruh. Dari suratul Fatihah, surat pembuka Al-Qur'an sampai suratul Nas. Surat yang terakhir di dalam Al-Qur'an semua sudah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang tersamarkan. Ya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga di antara persaksian yang barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala firmankan yang ini disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di padang Arafah, di detik-detik ataupun di hari-hari menjelang kematian beliau alaihi salatu wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ini adalah ayat yang menegaskan bahwasanya Islam itu sudah sempurna. Jadi sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam tidak ada lagi kekurangan. Jangan sampai ada yang mengira bahwasanya oh ada yang belum dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ini kadzdzab. Dusta orang ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, Allah sendiri yang menjelaskan, Allah sendiri yang mempersaksikan, Allah sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Quran berkaitan tentang penjelasan Nabi alaihi salatu wasallam terhadap Al-Quran sudah memuaskan, sudah menyeluruh, sudah menyempurnakan. Ya, barakallahu fikum. Nah, wa a'zamu ma bayyanahu. وأعظم ما بينه الله ورسوله في هذا القرآن قضية التوحيد والشرك. Dan yang paling agung dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala rasulkan jelaskan terhadap Al-Qur'an ini adalah qadhiyah, perkara at-tauhid wasyirk. Perkara tauhid dan syirik yang paling agungnya di dalam Al-Qur'an. Artinya apa? Yang sering disebutkan dalam Al-Quran, yang sering didapat dalam Al-Quran, bahkan Al-Quran itu seluruhnya adalah apa? Menjelaskan tentang tauhid dan syirik. Barakallah. Kemudian kata beliau, hafizahullah ta'ala, li'anna tauhida wa aslul islami wa aslul dini. Karena sesungguhnya tauhid adalah prinsip dasar Islam dan prinsip dasar agama. Ya. Barakallah. Al-asl bisa dimaknai landasan, pondasi, prinsip, sama maknanya. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga apa? Dalam Al-Quran banyak yang didapat tentang tauhid, tentang syirik, baik dari kisah-kisah para nabi, baik dalam halal atau haram. Ini kan bukti apa? Hakikat dalam mewujudkan tauhid, kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, perkara yang halal yang Allah perintahkan, dan tidak meninggalkan perkara yang haram, ini juga wujud daripada tauhid. Jadi bab fiqih juga wujud daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira, oh itu kan ada bab fikih, ada bab sirah, ada bab barakallahu fikum, akidah. Semuanya kandungannya adalah tauhid. Ya, barakallahu fikum. Nah. Huwallazi tubna 'alaihi jami'ul amal. Yang mana ya barakallahu fikum, tauhid itu ya yang dibangun di atasnya sebuah amalan. Jadi tauhid ini pondasi, prinsip dasar, landasan utama untuk membangun amalan-amalan. Ya, barakallahu fikum. Wasyirku, dan kesyirikan, yubtilu hadzal asl. Sementara kesyirikan yang akan membatalkan prinsip ini, yaitu tauhid. Ya, wa yufsiduhu, dan merusaknya. Merusak prinsip ini. Wa la yakunu lahu wujudun, dan sampai menghilangkan prinsip ini. Gara-gara apa? Nila setitik. Rusak susu sebelanga, barakallahu fiik. Ya. Gara-gara nila setitik, kata pepatah ya. Gara-gara nila setitik yang jatuh di dalam susu, rusak jadinya susu itu. Tidak murni lagi susu itu. Tercampuri dengan apa? Nila tersebut. Tinta tersebut. Ya, barakallahu fiik. Tidak akan mau dibeli lagi oleh orang lain. Bahkan rasanya pun tidak enak. Ini akan menggugurkan apa? Kualitas daripada susu itu. Menggugurkan, tidak laku jadinya. Demikian pula agama ini, amalan-amalan ini, apabila dibangun di atasnya kesyirikan, maka rusak semulanya, semuanya, barakallahu fik. Nah. Li'annahuma amrani mutadaddani wa mutanaqidani la yajtami'ani abadan. Karena sesungguhnya keduanya, yaitu tauhid dan syirik, adalah dua perkara yang saling bertentangan dan berlawanan, dan tidak akan berkumpul keduanya ini selama-lamanya. Jadi suatu perkara yang mustahil apabila ada yang orang mengatakan saya ahli tauhid, tapi dia apa? Mengamalkan kesyirikan. Itu mustahil. Orang yang bertauhid, dia tidak akan melakukan kesyirikan. Orang yang melakukan kesyirikan, pasti dia tidak bertauhid. Sudah itu. Itu sudah kaidahnya. Enggak mungkin bisa digabungkan. Ya, barakallahu fikum. Nah. Falidzalika Allah Subhanahu bayyana hadzal asla fi kitabihi fi jami'il Qur'an. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan prinsip dasar ini dalam kitabnya, ayat dalam Al-Qur'an. Fi jami'il Qur'an, dalam seluruh Al-Qur'an. Prinsip apa? Tauhid. Prinsip dasar, ini yang paling mendasar. Ini juga akan menjadi prinsip yang pertama pada pembahasan ini. Pembahasan risalah ini. Barakallahu fikum. Nah. Fala takadu takhlu suratun min dzikri tauhid wa dzikri syirk. Maka hampir-hampir ya tidak didapati ya ataupun maka hampir-hampir tidak terluputkan suatu surat pun dari penyebutan tauhid dan penyebutan syirik. Hampir-hampir tidak didapati dalam Al-Qur'an itu semuanya pasti kandungannya tentang tauhid. Jadi apa? Kalau kita ingin mengambil faedah dari seluruh ayat dalam Al-Qur'an, pasti akan ada faedah tauhid di dalamnya. Akan ada faedah tauhid di dalamnya. Ya, barakallahu fikum. Apakah yang secara sharohah, secara jelas yang menjelaskan tentang tauhid, ataupun ya barakallahu fikum, yang dikemas dengan apa, bentuk bab fikih misalnya, ataupun sirah misalnya, kisah-kisah qasas misalnya, pasti di dalam situ akan ada faedah tauhid yang bisa dikeluarkan dari ayat tersebut, barakallahu fikum. Nah, wan nasu yaqrauna hadzal qur'an wa yuraddidunahu, dan manusia, ini yang mengherankan, dan manusia membaca Al-Quran ini, bahkan mereka membaca Al-Quran ini diulang-ulang. Ya, barakallahu fikum. Namun, Apa fenomena yang terjadi? InsyaAllah Ta'ala kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya biiznillah Ta'ala. Perkara yang mengherankan apa yang tadi kan di awal Syekh Muhammad bin Wahab mengatakan min a'jabil ujab, termasuk perkara yang mengherankan. Ya, padahal mereka apa? Mereka membaca Al-Quran. Mereka bahkan mengulang-ulang dalam membaca Al-Quran. Tapi kenapa? Apa fenomenanya? InsyaAllah Ta'ala akan kita kaji pada pertemuan yang kedua biiznillah Ta'ala dalam pembahasan risalah ini, yaitu al-usul sitta atau enam prinsip dasar yang ada di dalam Islam yang wajib untuk diketahui, dipelajari dan diamalkan oleh seorang muslim. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.